kaum jahiliyah, yaitu dua kaum ahli kitab dan juga kaum orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Ahibati habibakumullahu ta'ala, makanya kita angkat tema kebiasaan kaum jahiliyah. Poin yang pertama kita bahas adalah kenapa kita mengangkat tema ini, atau apa urgensinya tema ini untuk diangkat di tengah kaum muslimin. Urgensi yang pertama kenapa tema ini kita angkat, yaitu saking pentingnya tema ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada manusia-manusia yang terbaik tentang kebiasaan kaum jahiliyah. Saking pentingnya tema ini, jangankan kita di zaman sekarang, di zaman sahabat Nabi, dan mereka notabene adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Orang-orang generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka telah diridhai oleh Allah dan Allah telah meridhai mereka. Meskipun kaum ini diridhai oleh Allah, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memperingatkan tentang kebiasaan kaum jahiliyah. Padahal mereka adalah sebaik-baik umat. Sebagaimana hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Meskipun mereka sebaik-baik manusia, tetap diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebiasaan kaum jahiliyah. Hadis-hadis yang menunjukkan akan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebiasaan kaum jahiliyah, di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Jabir radhiyallahu anhu. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat berkhutbah pada hari Arafah. Berkhutbah pada hari Arafah. Dan maksud saya berkhutbah di hari Arafah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullu syai'in min amril jahiliyyati tahta qadamayya mawdhu'." Ketahuilah, segala sesuatu dari perkara jahiliyah di bawah kedua telapak kakiku terletak. Maksudnya, kata-kata di bawah kedua telapak kakiku terletak, maksudnya adalah kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, batilun wa mulgha ghairu mu'taddin bihi. Yang dimaksud ketika Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa setiap perkara jahiliyah di bawah kedua telapak kakiku terletak. Kata-kata terletak di bawah kedua telapak kakiku maksudnya adalah batal dalam agama Islam, ditiadakan dalam agama Islam, tidak dianggap dalam agama Islam, sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita lanjutkan hadisnya, wa dima'ul jahiliyati mawdu'ah, dan darah yang tercecer di masa jahiliyah juga terletak, maksudnya batal tidak dianggap. Wa inna awwala damin adha'u min dima'ina damu ibni Rabi'ah ibni al-Harith. Dan sesungguhnya darah yang tercecer tanpa kebenaran yang pertama kali kami letakkan dari darah-darah kami adalah darahnya Rabi'ah bin al-Harith radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini terbunuh tanpa kebenaran dan tidak ada lagi qisas karena itu masa jahiliyah. Kana mustardhi'an fi bani Sa'd faqatalathu Hudayn. Rabi'ah bin al-Harith beliau adalah seorang yang menyusu di keturunan bani Sa'd lalu keturunan Hudayn membunuhnya. Ini tidak dianggap karena terjadi di masa jahiliyah. Pokoknya seluruh perkara yang berkaitan dengan perkara jahiliyah maka di bawah kedua telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terletak, dibatalkan, tidak dianggap. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ribal jahiliyati mawdu'. Dan segala praktek riba di masa jahiliyah mawdu' juga dibatalkan, digagalkan, tidak dianggap. Wa awwal riban adha'u riba riba Abbas ibn Abdul Muttalib fa innahu mawdu' kull. Dan pertama kali riba yang kita letakkan tidak dianggap karena terjadi di masa jahiliyah adalah ribanya yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muttalib menghutangi orang kemudian mengambil dari situ riba, maka dibatalkan, tidak ada lagi riba di masa jahiliyah. Tidak ada lagi riba masa jahiliyah yang dianggap dalam agama Islam. Kemudian di akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu mawdhu'un kull." Seluruhnya itu batal, digagalkan, tidak dianggap. Inilah penyebab kenapa kita mengangkat tema kebiasaan kaum jahiliyah di zaman para sahabat yang mereka itu diridhai oleh Allah. Mereka sebaik-baik manusia tetap diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya jahiliyah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang para sahabat radhiyallahu anhum keliru di situ, beliau mengingatkan akan para sahabatnya. Kalau seandainya ada para sahabat melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ adalah praktek jahiliyah, beliau ingatkan. Contohnya misalkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Al-Ma'rur ibn Suwaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang sahabatnya, innaka mrun fika jahiliyah. Wahai fulan, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang di dalam dirimu terdapat perkara jahiliyah. Itu sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu diingatkan tentang perkara jahiliyah. Maka ini sebab kenapa kita mengangkat tema kebiasaan kaum jahiliyah. Bahkan Nabi Muhammad shalawatu rabbi wasalamu wa barakatuhu alaih, beliau mengingatkan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Apa kurangnya kaum Ansar, apa kurangnya kaum Muhajirin yang telah diridhai oleh Allah tetapi masih diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebiasaan kaum jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala al-ansari ya lal ansar wa qala al-muhajiri ya lal muhajiri fa qala an-nabiy sallallahu fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ma balu da'wal jahiliyah da'uha fa innaha muntina. Artinya, ada pernah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang Ansar, salah seorang dari kaum Ansar berkata, "Wahai kaum Ansar, di sini kita berkumpul." Kemudian ada seorang dari kaum Muhajirin membalas kaum Ansar, "Wahai kaum Muhajirin, ayo di sini kita berkumpul." Keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya, kemudian beliau bersabda. Kata beliau, "Apakah kalian masih memakai syiar-syiar jahiliyah sedangkan aku masih hidup? Apakah kalian memakai slogan-slogan jahiliyah? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uha, tinggalkan dia. Sesungguhnya dia adalah busuk." Ini sebab yang kedua. Sebab yang kedua kenapa kita mengangkat tema ini? Karena kita ingin mengetahui yang buruk untuk meninggalkannya. Karena kita ingin mengetahui yang buruk untuk meninggalkannya. Sebagaimana kebiasaan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fi." Senantiasa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Apa amalan ini, apa amalan itu, apa keutamaan ini, apa keutamaan itu. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Dan aku, kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, selalu bertanya kepada beliau tentang keburukan karena aku khawatir untuk terperosok ke dalam keburukan tersebut. Itulah yang kita lakukan sekarang. Mengetahui kebiasaan kaum jahiliyah agar tidak terperosok ke dalam. Ada pepatah Arab mengatakan, "Araftu syarra la lisyarri, lakin litawaqqihi. Man lam ya'riful khaira minasyarri yaq'u fihi." Aku mengetahui, mengenal keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, akan tetapi untuk menghalangi, untuk mencegah diriku dari melakukan keburukan tersebut. Barang siapa yang tidak mengenal dari kebaikan sebuah keburukan, maka niscaya dia akan masuk ke dalamnya. Dan Islam agama yang proporsional. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Salah satu tugasnya adalah membawa kabar gembira dan memberikan peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nadhira." Sesungguhnya kami utus engkau dengan kebenaran sebagai pembawa kabar berita baik dan sebagai pemberi peringatan. Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 119. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba surat ke-39 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira, basyira. Ya, kita sering dicekoki oleh para ustaz kita, amalan ini, keutamaan ini, amalan ini, keutamaan ini. Tetapi jangan lupa, nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Dan biasanya yang membawa berita gembira disukai, tapi giliran dilakukan peringatan nahi mungkar dibenci. Kenapa? Karena berkaitan dengan menghalangi hawa nafsu manusia. Makanya dakwah yang benar bukan hanya sekedar dakwah memerintahkan kepada kebajikan, akan tetapi juga dibarengi dengan mencegah kemungkaran. Dan itu yang kita lakukan. Ini sebab yang kedua kenapa kita mengangkat tema ini, yaitu agar kita mengetahui keburukan sehingga kita menjauhinya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, poin yang kedua sekarang. Poin yang kedua yaitu, atau saya tambah sebab yang ketiga, kenapa kita mengangkat kebiasaan kaum jahiliyah? Karena di zaman sekarang khususnya banyak terjadi di tengah masyarakat muslim kebiasaan kaum jahiliyah dan itu dianggap biasa. Akhirnya kita harus memberitahukan bahwa itu bukan perkara biasa. Dan kebiasaan kaum jahiliyah ada yang berupa kekufuran hukumnya, dan ada yang berupa dosa besar, dan ada yang berupa maksiat. Karena tersebar banyak di tengah kaum muslimin kebiasaan kaum jahiliyah, maka sebab inilah kita mengangkat tema. Contoh misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah." 4 perkara yang masih terjadi di tengah umatku dari perkara jahiliyah. La yatrukunahunna. Mereka tidak meninggalkan itu. Berarti masih terjadi. Dan ini kabar berupa ancaman. Bukan hanya sekedar kabar yang kita ketahui kemudian selesai. Tidak. Kabar berupa ancaman. La yatrukunahunna. Mereka tidak meninggalkannya. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Menyombongkan diri di dalam keturunan. Wattanu fil ansab, mencela nasab. Yang ketiga, wal istisqa bin nujum, minta hujan dengan perantara bintang-bintang. Yang keempat, wan niyaha, meratapi mayat terlalu berlebih-lebihan. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Sebab yang keempat, ini Ustaz sebab-sebab terus, kebiasaannya kapan kita pelajari? Nah, ini mukadimah ini penting ya. Dan kebiasaan saya memang seperti itu. Mukadimah lama, nanti kajiannya cuma 12 menit. Baik, sebab yang keempat, kenapa kita mempelajari kebiasaan kaum jahil? Karena di dalam Al-Quran menyebutkan itu dengan berbagai macam lafaz. Di antaranya himyatul jahiliyah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat 26. Id ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyah hamiyatal jahiliyah. Ini salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan kata-kata jahiliyah. Dan itu sebuah pencelaan. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tadi ayat yang keberapa? Ayat surat Al-Fath ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fath surat ke-48 ayat 26. Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyah hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Ini Allah memakai kata-kata hamiyah. Hamiyah itu artinya kesombongan jahiliyah. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan kata jahiliyah dengan dhannul jahiliyah, perakiraan kaum jahiliyah. Yaitu disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 154. Thumma anzal alaikum minal ghammi amanatan nu'asan yansha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Orang-orang kafir atau orang-orang munafik, mereka mengira Allah dengan perakiraan yang tidak benar, yaitu perakiraan kaum jahiliyah. Lihat di sini Allah menyebutkan kata-kata jahiliyah dengan perakiraan yang tidak benar. Ya. Dan itu adalah sifat kebiasaan kaum jahiliyah. Sama seperti sebagian orang, apabila dia sudah lama dapat nikmat, diuji sedikit oleh Allah, nikmat tersebut dicabut sedikit aja. Misalkan kita punya jadi 10. Se-20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita punya jari 10. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mencabut sedikit dari kuku kita. Maka kemudian orang tersebut mulai menggerutu, berkeluh kesah, kufur terhadap nikmat Allah, seakan-akan Allah tidak pernah memberi dia nikmat secuil pun selama hidupnya. Dia semangat berdoa mendapatkan keburukan seperti dia berdoa mendapatkan kebaikan, gara-gara dia putus asa. Dan itu kebiasaan manusia. Kalau sudah diuji dengan musibah, bencana, sedikit saja langsung dia lupa seluruh nikmat Allah. Dan itu Allah sebutkan dalam surat Hud, surat ke-9, ayat yang ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. Jika kami rasakan kepada manusia rahmat, kasih sayang, nikmat harta, tahta, wanita, kemudian kami cabut darinya sedikit, kemudian sesungguhnya dia adalah orang ya'us. Ya'us itu sangat berputus asa. Jangan kasih nama anak ya'us, putus asa aja kerjaannya nanti. Kafur, ya, dan kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kafur, kadang-kadang sebagian orang ingin nama anaknya seperti Indiahi Nehehe. Tak tahunya ada namanya kafur seperti nama-nama India. Padahal dalam bahasa Arab kafur itu orang yang sangat kufur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu kebiasaan manusia. Nah, hebati habibakumullah, begitulah kebiasaan kaum munafik, yaitu mengira Allah dengan perakiraan seperti perakirannya kaum jahiliyah. Senantiasa Allah tidak pernah memberikan dia kebaikan. Kalau diuji oleh Allah sedikit, merasa tidak pernah memberikan kepadanya kebaikan. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Dan seperti yang saya ungkapkan tadi, kebiasaan kaum jahiliyah kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian sedikit, padahal setelah dia begitu banyak nikmat. Ya? Setelah begitu banyak nikmat, maka kemudian dia berdoa kepada Allah meminta keburukan seperti dia berdoa meminta kebaikan. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Gara-gara tergesa-gesa manusia, gara-gara sifat tergesa-gesa manusia di dalam diri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair." Wakan al insanu ajula, dan manusia senantiasa berdoa kepada Allah minta keburukan sebagaimana dia semangat minta kebaikan. Coba bayangkan, ya, gara-gara cuma diuji oleh Allah secuil saja. Ini terutama kadang-kadang kalau lagi nyetir, orang-orang saya sering perhatikan sifat seseorang terlihat saat nyetir. Ya, ada ibu-ibu di depan pakai motor, sen kiri belok kanan, langsung mulut yang kampret loh. Ini hati-hati, hafizakumullah ta'ala, hati-hati. Ya, ada orang sering berdoa kebaik, meminta keburukan sebagaimana dia meminta kebaikan, gara-gara diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedikit saja. Dan Allah mengakhiri ayat tersebut, wakana al-insan wa'ajula, dan manusia adalah makhluk yang selantiasa selalu tergesa-gesa. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 11. Kenapa saya panjang lebar tadi? Saya ingin menjelaskan bahwasanya kebiasaan kaum jahiliyah mengira Allah, berprasangka terhadap Allah dengan prasangka yang buruk, terutama ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang menyakitkan. Di dalam Al-Quran disebutkan juga kata-kata hukmul jahiliyah. Jadi ada sudah tiga, ya. Yang pertama hamiyatul jahiliyah, kesombongan seperti kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah terkenal dengan sombongnya. Seperti misalkan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika masih dalam keadaan musyrik, masih dalam keadaan jahiliyah, waktu itu berhasil mendesak melalui Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang pada waktu itu masih dalam keadaan jahiliyah juga, belum masuk Islam, berhasil mendesak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Gunung Uhud sampai penutup kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam gigi geraham beliau. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, lihat sombong. Pada waktu itu ya, beliau mengatakan, yaumun lana wa yaumun alaina. Hari ini kita menang meskipun kita dulu kalah. Mereka di perang Badar kalah, Uhud menang. Kemudian dia mengatakan, lana al-'uzza wa la 'uzza lakum. Kami memiliki berhala yang bernama Uzza dan kalian tidak memiliki yang bisa menolong kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika sudah berkaitan dengan zat Allah, penghinaan terhadap Allah, maka pada saat itu beliau membalas dendam. Adapun kalah menang perang kalah sesuatu, tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Itulah hari yang Allah Subhanahu wa taala putar antar manusia, kadang menang, kadang di atas, kadang kaya, kadang miskin, kadang-kadang. Tetapi ketika sudah berkenaan dengan hak Allah, beliau balas. Kata Rasulullah SAW, balas mereka. Allahu maulana wala maulalaku. Allah penolong kami dan kalian tidak mempunyai penolong. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Yang artinya, yang mati syahid di antara kami masuk ke dalam surga, sedangkan yang mati di antara kalian masuk ke dalam neraka. Nah, ini intinya kaum jahiliyah sombong. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, hamiyatul jahiliyah disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan itu yang menyebabkan kita membahas tema ini. Karena Al-Qur'an sering menyebutkan perkara jahiliyah, di antaranya hamiyatul jahiliyah. Yang kedua tadi apa? Dhannul jahiliyah, sangkaan kaum jahiliyah. Sangkaan kaum jahiliyah adalah buruk terhadap Allah. Senantiasa berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Kita sedikit diuji langsung berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang kebiasaannya begini. Melakukan usaha sekali gagal, dua kali gagal, tiga kali gagal, kali yang keempat kita dia mau mulai usaha lagi, dia mulai sudah putus asa. Dia mulai menuduh Allah senantiasa dengan tuduhan yang buruk. Kata dia, langkah pertama sepertinya gagal seperti langkah ketiga, kedua dan kesatu. Dia bilang di dalam mulutnya, ini kebiasaan banget nih. Ini kalau sudah begini Allah pasti menggagalkan. Ini Allah kebiasaan nih. Begitu. Ada manusia yang begitu. Nah, hati-hati. Itu namanya dhannul jahiliyah. Prasangka au jahiliyah. Yang ketiga yang disebutkan dalam Al-Qur'an, hukmul jahiliyah. Hukum keputusan kaum jahiliyah. Surah Al-Maidah ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum keputusan kaum jahiliyah mereka cari? Sesungguhnya keputusan kaum jahiliyah tidak akan benar. Kenapa? Karena didasari oleh hawa nafsu. Yang keempat, Allah menyebutkan kata jahiliyah di dalam Al-Qur'an yang dengannya kenapa kita mengangkat tema ini? Karena sering disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yaitu tabarrujul jahiliyah. Tabarrujul jahiliyah artinya sikap berdandannya para wanita kaum jahiliyah. Ya, yang akan saya jelaskan nantinya. Surat Al-Ahzab ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kalian wahai para wanita diam di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan layaknya dandanan wanita jahiliyah di generasi pertama. Surat Ahzab surat ke-33 ayat 33. Ngomong-ngomong kalau ada yang bertanya, bagaimana dandanan Arab jahiliyah? Maka hibati hafizakumullah taala, dandanan Arab jahiliyah disebutkan oleh Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah. Dan saya berpesan, Anda akan tahu bahwa si fulan penceramah agama ini benar dalam ceramahnya apabila dia selalu menyandarkan tafsir Al-Qur'an kepada perkataan para ulama salaf. bukan diambil dari kantongnya sendiri, bukan diambil dari pemahaman bahasanya sendiri, yang akhirnya mendatangkan pendapat yang belum pernah diucapkan oleh para imam Islam seorang pun. Dan yang ironi, kaum muslimin tersepona, terpesona. Ya, wah ini nih baru ustaz nih hebat. Belum pernah ada yang seperti ini ustaz sebelumnya. Iya emang menyimpang makanya. Ya. Jadi ilmu Islam itu ilmu yang memang dulu itu cuma warisan dari Nabi, dari para sahabat, dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada imam, sampai akhirnya kepada ulama-ulama Islam, sampai kepada kita. Begitu itu ilmu Islam. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Alaikum bil atiq." Hendaknya kalian senantiasa berpegang teguh kepada yang antik, yaitu yang sudah lama, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya saya berpesan, perhatikan, ketika kita menafsiri tabarrujul jahiliyah, hendaknya kalian wahai para wanita berdiam di rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana kaum jahiliyah dari para wanita di generasi pertama mereka. Imam Qatadah bin Da'am As-Sadusi rahimahullahu taala mengatakan, "Idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna mishyatun wa takassurun wa taghannujun, fanahallahu 'an dhalik." Yang dimaksud dengan dandanan Arab jahiliyah dari para wanita generasi pertama adalah seorang perempuan sering keluar rumah berjalan di hadapan laki-laki melenggak-lenggok menggoda para lelaki. Ini adalah kebiasaan dan dandannya kaum jahiliyah. Jadi perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ya, jangan suka jalan mondar-mandir di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya, apalagi sampai melenggak-lenggok. Karena itu dandanan jahiliyah. Yang kedua, Imam Mujahid rahimahullahu taala, murid yang paling agung dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang tabi'i Imam Mujahid. Beliau mengatakan, "Kanatil mar'atu tamshi baina yaday ridal, fadhalika tabarrujul jahiliyah." Artinya, seorang wanita berjalan di hadapan para laki, itulah dandanan Arab jahiliyah. Hampir sama tafsirannya. Imam Muqatil bin Hayyan rahimahullah, beliau mengatakan, "At-tabarruju annaha tulqil khimara 'ala ra'siha wa la tashuddu fayuwariya qala'idaha wa qurataha wa 'unuqaha wa yabdu dhalika kulluhu minha." Beliau mengatakan tabarruj adalah seorang perempuan meletakkan khimar, kain di atas kepalanya, yang dipakai seperti ibu-ibu sekarang memakai kain. Itu namanya khimar dalam bahasa Arab. Khimar, kain yang menutupi rambut kepala, itu namanya khimar. Kemudian dia biarkan seperti itu saja. Dia tidak ikat di sini. Seperti orang memakai, kalau di Indonesia apa namanya? Kerudung. Hah? Kerudung, ya. Hah? Kerudung yang panjang. Ya. Maka dia tidak ikat di atas kepalanya. Akhirnya terlihat lehernya, antingnya. Kemudian juga kalungnya dan seluruhnya terlihat darinya. Itulah kata Imam Muqatil bin Hayyan, wa dzalika tabarruj. Itulah tabarruj. Baik, kalau seandainya wanita jahiliyah seperti itu, bagaimana sekarang? Ya. Yang kadang-kadang pakaian di dalam kamar mandi dipakai di mall. Nah, ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, makanya kita pelajari. Ya, ahibati hafizakumullahu taala. Baik. Sekarang kita ingin masuk kepada poin pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dari perkara jahiliyah. Dan beliau mengumpulkan ada sekitar 128 perkara jahiliyah. Tentunya kajian ini tidak cukup untuk menyebutkan semuanya. Mukadimah aja setengah jam. Itu tadi barusan mukadimah. Ya. Baik, perkara jahiliyah yang pertama, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan, innahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'a'illahi wa ibadatihi. Kaum jahiliyah, oh sebelumnya saya lupa mengatakan, apa itu jahiliyah? Ini masih terima berarti. Apa itu jahiliyah? Para yang mulia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jahiliyah disebutkan oleh Imam Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Diambil dari kata-kata jahila yajhalu. Dari tiga huruf dasar jim, ha, dan lam. Yang artinya menunjukkan kepada naqidul ilmi, kebalikan dari pengetahuan. Berarti kalau seandainya dikatakan jahlun atau jahila yajhalu, maka itu adalah kebalikan dari pengetahuan. Kebalikan dari pengetahuan. Baik. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah itu jahiliyah secara bahasa, kebalikan dari pengetahuan. Orang tidak mempunyai pengetahuan, itu namanya jahiliyah. Orang yang tidak mempunyai pengetahuan, itu namanya jahiliyah. Adapun secara istilah syariat adalah, ini perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, makna jahiliyah secara istilah syariat disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala adalah taqalid, kebiasaan-kebiasaan, wal-i'tiqadat, dan keyakinan-keyakinan. Qablal Islam alladhi ja'a bihi rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Yang artinya kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Semua ajaran sebelum Islam itu jahiliyah. Ya, semua ajaran sebelum Islam itu adalah jahiliyah. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Ini gimana salat dulu? Biasanya salat dulu? Ya, kita azan dulu kemudian salat. Setelah salat bubar. Demikian subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala 'abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk mengerjakan salat Isya secara berjamaah. Semoga salat Isya secara berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shalla al-isha fi jama'ah fa ka'annama shalla nisfa al-lail. Barang siapa yang salat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan mereka mendapatkan pahala salat setengah malam. Ahibati habibakumullahu ta'ala, tadi sudah kita sebutkan makna jahiliyah. Jahiliyah secara bahasa artinya naqidul ilm, yaitu kebalikan dari ilmu pengetahuan. Dan secara istilah syariat adalah setiap keyakinan dan kebiasaan sebelum agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa kezaliman dan pelampauan batas. Yang berupa kezaliman dan pelampauan batas. Dan poin selanjutnya, sebelum saya sebutkan sekali lagi apa saja kebiasaan kaum jahiliyah, kenapa kita diharamkan untuk mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah? Ini poin yang ketiga. Kenapa kita diharamkan untuk mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah? Jawabannya adalah karena kebiasaan kaum jahiliyah dibangun di atas hawa nafsu, bukan dibangun di atas dalil ketaatan, kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini di dalam Al-Quran banyak disebutkan bahwasanya kenapa kita diharamkan untuk mengikuti kaum jahiliyah, karena kebiasaan kaum jahiliyah dibangun di atas hawa nafsu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Innallaha la yahdil qauma dhalim." Maka jika mereka, orang-orang kafir, baik dari kaum kafir Quraisy, Yahudi dan Nasrani, tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit? Kata-kata siapakah di sini bukan untuk dijawab. Siapakah yang lebih sesat? Tetapi para ulama mengatakan hada su'alul ingkari. Ini adalah pertanyaan untuk mengingkar wa ma'nahu nafi, dan maknanya adalah peniadaan. Maksudnya kalau kita terjemahkan secara bebas, dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mengikuti petunjuk Allah sedikit. Inilah sebabnya kenapa kita diharamkan untuk mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah. Karena kebiasaan kaum jahiliyah dibangun di atas hawa nafsu. Dan ketika sesuatu dibangun di atas hawa nafsu, maka yang ada nanti adalah kesesatan, bahkan lebih sesat dibandingkan binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'am bal hum adall. Artinya mereka itu adalah bagaikan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 175. Ya, saya bacakan awal ayat, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ini semua akibat mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah, yang mana kebiasaan kaum jahiliyah dibangun di atas apa tadi? Hawa nafsu. Hawa nafsu membawa kepada kesesatan. Beda dengan kaum beriman yang dibangun ajarannya di atas Al-Quran dan Hadis. Al-Quran sebagaimana ayat yang dibaca oleh imam tadi dalam surah Al-Isra, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwa. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan, bukan hanya jalan yang lurus, tetapi jalan yang paling lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yubasyirul mu'minin. Dan Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasan, ajran kabira. Bahwasanya mereka Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang beramal saleh, bahwasanya mereka mendapatkan pahala yang besar. Di sini perhatikan baik-baik. Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Nah, karena dasarnya adalah Al-Quran, maka dia akhirnya mendapatkan petunjuk jalan yang paling lurus. bukan hanya sekedar petunjuknya, tetapi juga Al-Quran menarik dia untuk beramal saleh. Maka di sini Anda perhatikan diri kita masing-masing, introspeksi diri kita atau interogasi diri kita masing-masing. Ketika kita malas beribadah kepada Allah, jangan-jangan kita sedang jauh dari Al-Quran dan banyak mengikuti hawa nafsu. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Lihat ayat tadi, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling terlurus. Bukan hanya jalan lurus, Al-Aqwam, ya, itu adalah ismu tafdhil, kata komparasi dari qawim, yang artinya jalan paling lurus, yang lebih lurus, yang mana kalau orang jalan di situ, Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang beramal saleh, menunjukkan bahwasanya orang yang bersandar kepada Al-Quran, dia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya berpesan, saat seseorang malas, terlalu sibuk dengan dunia, saat seseorang lalai dari kewajiban-kewajiban, terutama hal-hal yang wajib, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, maka yakini baik-baik, saat itu seseorang sedang jauh dari Al-Quran. Coba introspeksi diri kita. Yang hadir pengajian semangat, di pengajian semangat, oh ya nanti saya pulang. Ketika pulang tetap saja tidak ada perubahan. Malam-malam tidak dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran as-siyam wal-Quran yashfa'ani yawm al-qiyam. Quran dan puasa akan memberikan kedua-duanya syafaat daripada hari kiamat. Yaqul al-Quran manaktuhu an-nawma bil-lail fashfi'ni fiyya. Lihat hadis ini baik-baik. Al-Quran berkata, aku larang dia tidur di malam hari untuk membacaku, maka ya Allah ampuni dia. Ini menunjukkan bahwa waktu membaca Al-Quran yang dianjurkan kapan? Malam hari. Tetapi sebagian orang kadang-kadang di malam hari wajahnya bersinar. Handphone. Main gawai. Bahasa Indonesia yang baik dan benar, gawai. Handphone itu bahasa Betawi kan. Ya. Nah ini. Orang malas baca Quran, orang malas beribadah, maka dia sedang sibuk dengan selain Al-Quran. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Yang artinya, maka akan datang sepeninggal mereka kaum pengganti yang melalaikan sholat. Kenapa? Karena mengikuti syahwat, sibuk dengan selain Al-Quran. Itu selalu, ya. Kita silahkan interogasi diri kita, jangan hanya introspeksi. Interogasi diri kita, kapan kita malas, maka sedang jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran memberi petunjuk, meskipun kita tidak paham apa yang kita baca. Al-Quran syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Nah, maka orang jahiliyah, kenapa kita tidak boleh mengikutinya? Haram kita mengikutinya karena kebiasaan, ajaran, keyakinan mereka dibangun di atas hawa nafsu. Yang hawa nafsu menunjukkan kepada kesesatan. Sedangkan orang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibangun agamanya, ajarannya, keyakinannya di atas Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang paling terlurus, yang menyemangati seseorang untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Baik. Sekarang kita masuk ahibatillahi ta'ala kepada poin yang pertama, yaitu permasalahan-permasalahan jahiliyah. Penulis rahimahullah ta'ala, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala berkata, al-mas'alatul ula, kebiasaan pertama dari kaum jahiliyah, innahum yata'abbaduna bi isyrakis salihi fi du'a'illah wa ibadatihi yuriduna syafa'atahum indallah li dhannihim anna Allah yuhibbu dhalik wa anna salihina yuhibbuna kama qala Allah ta'ala ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'una indallah. Yang artinya, kebiasaan kaum jahiliyah mereka beribadah kepada Allah dengan mensyirikkan Allah dengan orang-orang saleh. Jadi ibadah kepada Allah dengan mensyirikkan Allah, yaitu beribadah juga kepada orang saleh. Inilah kesyirikan, dan itu kebiasaan kaum jahiliyah. Ya, dan saya ingin mendefinisikan di sini kesyirikan. Apa itu syirik? Syirik, sebagian ulama mengatakan adalah syirik yaitu diambil dari bahasa, diambil dari tiga huruf dasar, syin, ra, dan kaf, yang artinya diddush syafa', yang artinya adalah asy-syafa'. Syirik secara bahasa artinya kebalikan dari tunggal. Secara bahasa adalah genap, bergandengan. Adapun syirik secara istilah syariat adalah, para ulama sering mengatakan sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqa, menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Itu pengertian sebagian ulama tentang kesyirikan, menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah menciptakanmu. Sebagian ulama mendefinisikan kesyirikan yaitu taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Ini perhatikan, menyamakan selain Allah siapapun, apapun, siapapun, baik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi, rasul, kekasih Allah yang paling terdekat dengan Allah, atau Jibril, malaikat, ruhul amin yang paling terdekat dengan Allah, atau apapun, menjadikan selain Allah, disamakan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, itu disebut dengan kesyirikan secara istilah syariat. Menyamakan selain Allah apapun, siapa, mau itu keris, mau itu makhluk hidup dari manusia, makhluk hidup dari binatang, mau itu jin, mau itu malaikat, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara khusus milik Allah apa maksudnya? Penciptaan, pengaturan, kekuasaan yang disebut dengan rububiyah, atau peribadatan, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, tawakal, bernazar, takut, rasa harap, rasa takut, ya, menyembeli, ya, atau yang disebut dengan uluhiyah, itu perkara-perkara yang khusus milik Allah. Maka apabila terjadi penyamaan antara selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, ini kesyirikan. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka beribadah kepada Allah dengan mensyirikkan Allah. Dengan siapa? Orang-orang saleh. Sebelumnya saya ingin katakan, definisi yang saya sebutkan tadi, ya, itu definisi yang mudah Anda pahami, dan itu disebutkan oleh para ulama, dan itu diambilkan dari Al-Qur'an. Apa tadi definisinya? Kesyirikan apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Anda akan tahu dan Anda akan bisa menghukumi perbuatan ini syirik atau tidak. setelah memahami benar-benar definisi ini, ketika seseorang menyatakan bahwa Gunung Merapi pantai selatan ada penguasanya, ada Nyi Roro Kidul. Apa nama perbuatan ini? Syirik. Kenapa? Menyamakan. Harus ada password dari kesyirikan adalah taswiyah, menyamakan. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Saya akan sebutkan nanti ayatnya. Ingat baik-baik, password, kata kunci dalam kesyirikan ada namanya penyamaan. Selalu dalam bentuk apapun Anda bisa mengukur perbuatan ini. Ingat, lihat perkataan saya, bukan kita menghukumi orang, mengukur perbuatan. Karena kita ini dakwahnya sering dituduh itu, lihat, sok benar sendiri. Ya, kita menghukumi perbuatan. Anda bisa mengukur perbuatan ini kesyirikan atau tidak ketika Anda lihat terjadi apa tadi? Bahasa Arabnya apa? Taswiyah. Taswiyah, menyamakan selain Allah. Siapapun apapun dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Tadi saya sudah sebutkan perkara khusus milik Allah, rububiyah, penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Perkara khusus milik Allah, uluhiyah, peribadatan. Itu namanya kesyirikan. Maka seperti ada orang tidak berani pakai baju hijau di tepi pantai selatan karena takut dengan Nyi Roro Kidul. Apa hukum perbuatan ini? Kenapa? Terjadi penyamaan antar siapa dengan siapa? Nyi Roro Kidul dengan Allah. Dalam perkara apa? Yang khusus milik Allah. Apa di sini maksudnya? Pengaturan. Pengaturan lautan. Tidak ada yang ngatur lautan kecuali Allah. Terjadi di televisi iklan pawang hujan. Ini perbuatan apa namanya? Kesyirikan. Kenapa? Terjadi penyamaan antara siapa dengan siapa? Pawang hujan dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa itu? Pengaturan hujan. Apa pengaturan hujan? Rubu. Dan khusus hujan, makanya kita harus benci ya perbuatan tersebut. Khusus hujan, tidak ada yang mengetahui dan mengerjakannya kecuali Allah. Dia salah satu lima hal dari ilmu gaib Allah. Dan itu ditentang oleh manusia yang mensyirikkan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Luqman, ayat terakhir, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya, hanya di sisinya lah ilmu pengetahuan hari kiamat. Makanya kalau ada yang ramal umur umat Islam 1500 tahun, hadapkan kepada ayat ini. Yang kedua, wa yunazzil ghaith, dan hanya ilmu pengetahuan tentang hujan di sisi Allah, hanya di sisi Allah, tidak ada yang tahu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ahibati habibukumullah, orang yang melakukan pawang hujan tersebut berarti dia melakukan kesyirikan karena menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tallah, kata orang-orang kafir, demi Allah, in kunna fi la fi dhalalin mubin, kami dahulu di dunia benar-benar di dalam kesesatan yang nyata, kata orang-orang kafir, kata orang-orang musyrik. Kenapa? Kalian tahu bahwasanya kalian dalam kesesatan yang nyata, id nusawwikum bi rabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian dengan Rabb alam semesta. Lihat kata kuncinya, apa? Menyamakan kalian, baik itu Nabi Isa, baik berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, baik itu jin, keris. Kerisnya dimandikan setiap malam Jumat pakai air kembang dan semisal. Ya, kami samakan kalian dengan Allah Rabb semesta alam. Maka ingat baik-baik dalam pelajaran ini, kesyirikan ada kata kuncinya, yaitu penyamaan. Penyamaan antara selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kebiasaan kaum jahiliyah yang pertama, menyamakan, melakukan kesyirikan, yaitu dengan menyamakan Allah dengan orang-orang saleh di dalam doa dan ibadah. Dalam doa dan ibadah. Kenapa mereka menyamakan? Karena mereka menginginkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kira kalau seandainya mereka orang biasa, kemudian mereka hendak berdoa kepada Allah, tidak pantas kata orang biasa. Akhirnya mereka menjadikan orang saleh yang sudah mati, yang tidak hadir, yang tidak sanggup memberikan apa yang dia minta, mereka jadikan sebagai perantara antara dia dengan Allah. Mereka kira bahwasanya Allah menyukai akan hal itu. Dan mereka kira bahwasanya orang-orang saleh yang sudah mati tadi menyukai akan hal itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 18. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Secara ringkasnya apa, Ustaz? Kebiasaan orang-orang jahiliyah yang pertama dan paling utama, mensyirikkan Allah dengan menjadikan antara Allah dengan dia perantara. Perantaranya tadi siapa? Orang-orang saleh yang sudah menikah. Allah berfirman, dan mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Dan mereka mengucapkan, mereka itu adalah pemberi kedekatan kami di sisi Allah. Itu yang diinginkan oleh mereka. Makanya kalau ada orang pergi ke kuburan, orang sudah mati, kemudian dia minta di situ. Ketika dinasihati, jangan minta kepada orang yang dikubur. Oh enggak, kita enggak minta kepada orang yang dikubur. Kita minta kepada Allah. Ini hanya sebatas kita sampaikan hajat, karena mereka punya kedudukan di sisi Allah, mereka sampaikan kepada Allah. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kalian kepada-Ku, niscaya Aku langsung kabulkan bagi kalian. Ya, Aku langsung kabulkan bagi kalian. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Orang-orang jahiliyah yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, mereka mengucapkan, kami tidak menyembah ini orang mati. Enggak. Kami enggak menyembah ini Lata, Uzzah, Manat. Enggak. Mereka kami sampaikan hajat agar mendekatkan kami kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, ini harus dijauhi para ikhwan, ahibati habibakumullah taala. Ustaz, ada yang bertanya, Ustaz, itu kan kebiasaan kaum kafir Quraisy menjadikan Lata, Uzza, Manat. Sedangkan itu berhala. Sedangkan kita ini orang soleh. Nah, bagaimana jawabannya? Paham masalahnya? Orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayth, mereka datang kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal untuk memberikan hajat mereka kepada berhala-berhala tersebut. Mereka anggap berhala-berhala ini bisa jadi perantara yang menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Sampai sini paham? Baik. Nah, ada sebagian orang yang mengaku muslim datang kepada kuburan orang-orang yang sudah meninggal, baik itu wali-wali Allah, wali 10, wali 9, wali 8, datang ke situ minta dia atau menyampaikan hajatnya ke situ. Kemudian mereka kira bahwasanya ini orang-orang saleh akan bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mereka mengatakan, beda dong, ini kan berhala, ini orang saleh. Bagaimana jawabnya? Paham permasalahannya dulu? Ya, karena para ulama mengatakan paham soal nisful jawab, pemahaman terhadap pertanyaan itu setengah dari jawaban. Paham permasalahannya? Baik. Maka jawabannya adalah yang menjadi pembicaraan bukan objek yang Anda tuju, akan tetapi perbuatan Anda menjadikan antara Anda dengan Allah perantara, itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Satu, itu jawabannya. Yang kedua, yang menjadi ukuran adalah kalian berdoa kepada yang tidak bisa melihat, mendengar, tidak bisa mengabulkan doa. Sama-sama, berhala tidak bisa mengabulkan doa, orang yang sudah mati pun tidak bisa mengabulkan doa. Bahkan yang lebih pantas, kita mendoakan mereka. Paham ini? Dua jawabannya. Ya, dua jawabannya. Kalau seandainya ada yang mengatakan, wah itu kan berhala, itu kebiasaan orang-orang kafir Quraisy, saya setuju. Karena mereka pergi kepada berhala. Hubal, Lata, Uzza, Manat. Tapi ini kan orang saleh, wali Allah. Ente enggak percaya wali? Dasar Wahabi. Udah habis sudah kalau segitu. Tutup buku sudah. Dikit-dikit Wahabi, subhanallah. Ya. Maka ahibati hafizakumullah taala, kita katakan dengan dua jawaban tadi. Apa jawaban pertama? Yang menjadi ukur adalah menjadikan perantara antara Allah dengan seseorang, dan itu tidak diperbolehkan. Allah tidak perlu perantara. Lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu. Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa kepadaku. Ya, enggak perlu perantara, langsung berdoa kepada Allah Jalla fi'ala. Ini ahibati hafizakumullah taala. Jadi, kebiasaan kaum jahiliyah yang pertama adalah mensyirikkan Allah dengan cara menjadikan antara dia dengan Allah apa? Perantara. Baik. Hebat ya hafizakumullah taala. Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, "Wa hadhi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ata bi ikhlas." Dan ini adalah kebiasaan yang paling besar yang dimiliki kaum jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantikan kebiasaan itu diganti dengan keikhlasan. Apa itu ikhlas? Ikhlas diambil dari tiga huruf dasar, kha, lam, dan sa. Setiap kata dalam bahasa Arab yang tiga huruf dasarnya kha, lam, dan sa, maka menunjukkan kepada beberapa makna. Satu, as-safa, yang artinya murni. An-naqi, yang artinya bersih. Kemudian adamul at-tanazzuhu 'anil akhlaqi wal ashausha. Yang ketiga, yaitu terlepas dari semua kotoran dan campuran. Itu ikhlas. Diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan kaum jahiliyah yang biasanya menjadikan perantara mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala baik dengan berhala atau orang-orang saleh, maka diganti oleh Allah dengan ikhlas. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas arti dasar secara bahasa apa tadi? Murni, kemudian bersih, kemudian terlepas dari kotoran dan campuran. Sedikit pun tidak ada. Dan ilustrasi ikhlas yang paling luar biasa disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak seperti sebagian orang mengatakan ilustrasi ikhlas itu, ente ingin tahu ikhlas itu, ada orang pergi ke WC, keluarkan apa yang ada dalam perut, kemudian dia cebok, kemudian dia keluar dari WC tersebut, tidak memikirkan apa yang sudah dia keluarkan. Itu ikhlas. Enak aja dia ngomong. Allah memilih sebagian dari semua kata Arab yang cocok untuk menunjukkan kemurnian, kesucian, kebeningan, tanpa campuran dan kotoran sedikit pun. Dari sekian banyak kata Arab, Allah pilih kata ikhlas. Tidak mudah itu. Maka jangan seasalnya mengartikan agama ini seenak perutnya. Ada yang ada dalam pikirannya dikeluarkan dia, apalagi pengajar, penceramah. Ya hati-hati para ikhwan. Allah berfirman tentang ikhlas, lihat ilustrasi ikhlas yang luar biasa. Allah berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, nusqiqukum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin." Surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 66. Ini ilustrasi ikhlas paling luar biasa. Dan sesungguhnya bagi kalian di dalam binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Kami memberi minum dari apa yang ada dalam perutnya, perut binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, ya. Apa yang kami beri minum berupa susu. Susu, mohon maaf, yang keluar antara darah, min baini farthin, antara tahi dan darah. Jadi kalau orang meras susu, ya, itu sebenarnya dia keluar antara tahi dan darah, dia perah. Tapi susu yang keluar, apakah ada campuran sedikit pun? Makanya Allah berfirman, labanan khalisan. Susu yang khalis, yang ikhlas, yang murni, yang bersih, yang tanpa campuran atau kotoran. Padahal dia keluar antara tahi dan darah. Nah, kalau sudah ikhlas, apa yang terjadi? Sa'iran lisyaribin. Cocok untuk diminum. Amalan yang ikhlas, tidak ada syiriknya, cocok untuk diterima oleh Allah. Ilustrasi ikhlas yang luar biasa. Ya, demikian, sudah jam 8, baru satu kebiasaan kalau ada 128. Ya, kita jawab pertanyaan dulu. Cukup ya, jawab. Biar antum kangen sama anak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan belajar buku syarah problematika jahiliyah karya Syekh Abdul Wahab sudah mencukupi pembahasan malam ini? Maka jawabannya iya. Cuma pembacaan syarah harus dengan guru. Ya, tidak bisa dengan tanpa guru. Nanti pemahamannya kurang ataupun keliru. Ya. Jadi benar ini, ada buku mungkin sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, syarah problematika jahiliyah. Kalau saya lagi kajian di sini, saya akan membahas masalah itu. Maka silahkan bawa. Ya. Akan tetapi saya pun baca buku syarahnya dari berbagai macam syarah yang ada. Apakah kalimat uang adalah segalanya dalam zaman sekarang, termasuk dalam hal kesyirikan? Apa maksudnya dulu? Apakah dengan uang kemudian dia melakukan kesyirikan, atau karena uang dia melakukan kesyirikan? Mungkin bisa jadi. Menuhankan uang. Mungkin bisa jadi. Tidak ada uang, menurut dia tidak akan bisa hidup. Tidak ada uang, menurut dia tidak akan bisa mendapat petunjuk. Ini tidak benar. Ya, yang jelas Anda akan bisa menilai. Saat sekarang Anda sudah bisa menilai apa itu kesyirikan apabila terjadi penyamaran. Itu kunci kesyirikan. Ya, kunci kesyirikan. Anda silakan kalau lagi melihat fenomena di tengah masyarakat, ini syirik enggak ya? Orang meletakkan sesaji di bawah pohon beringin. Nah, apakah perbuatan, apa nama perbuatan, syirikkah atau bid'ahkah? Maka jawabannya dua-duanya, syirik dan bid'ah. Syirik kenapa? Karena terjadi penyamaran. untuk apa dia meletakkan itu? Untuk dilindungi. Ini berarti dia sedang menyamakan jin yang ada di pohon beringin tersebut dengan Allah dalam perkara ibadah, yaitu minta perlindungan. Begitu selalu jawabannya. Ya, Anda bisa mengukur perbuatan tersebut kesyirikan atau tidak. Kenapa dia bid'ah? Belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keluarga saya memberi nama anaknya dengan nama Zahwan Ar-Rahim Daniel. Apakah tidak boleh menggunakan nama Allah dalam nama dalam sebuah nama, Ustaz? Terima kasih. Maka jawabannya, kalau Rahim atau Ar-Rahim, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu gelar beliau adalah Rahim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum hadisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lembut dan penyayang terhadap umatnya. Tetapi jangan sampai pakai alif lam Ar-Rahim, karena itu sangat kental dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih parah lagi orang yang bernama biar saya aja B1798 Fortuner, harap dipindahkan mobilnya. B1798 Fortuner. Kalau ada lagi silakan, biar saya jadi pengumuman aja. Ya. Nah, ada yang lebih parah lagi, dan ini banyak di tengah masyarakat. Orang yang bernama Rahman. Rahman ini sebuah nama yang khusus milik Allah, tidak bisa diberikan kecuali hanya kepada Allah. Maka tidak boleh seseorang bernama Rahman. Kalau ada orang bernama Rahman, diganti, kecuali di depannya ada Abdurrahman. Ya. Makanya ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada seorang yang memberi gelar pada dirinya Rahmanul Yamamah. Ya, dia mengaku Tuhan, asalnya mengaku Nabi, menjadi mengaku Tuhan. Dan begitulah maksiat, dia senantiasa naik kecanduan, semakin buruk. Fi qulubi maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka sudah penyakit, Allah tambahkan penyakit kepada mereka. Itu syu'mul maksiat, itu kebiasaan bermaksiat, membuat seseorang semakin kecanduan maksiat. Nah, ini tidak boleh. Makanya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu menjadi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang murtad karena mengaku Tuhan. Maka tidak boleh bernama Rahman. Ya, Rahman. Jadi ada nama-nama yang khusus milik Allah, seperti Razzaq. Maka tidak boleh orang Abdul Razzaq dipanggil Razzaq. Apalagi ojek. Ya, enggak boleh. Anak kawan saya, karena Allah, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Biranda Adir Jahabidahullah, ada anak beliau Abdul Razzaq. Maka tidak boleh dipanggil Razzaq. Beliau sering larang orang-orang manggil Razzaq, karena itu khusus milik Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali siapa? Makanya harus dengan Abdul Razzaq, ada abadnya di depannya. Wallahu'alam. Maka namanya Zahwan Ar-Rahim Daniel, insyaallah tidak mengapa, tetapi lebih baik hilangkan rahim arnya, ya, rahim dania. Dan saya berpesan seperti yang dipesankan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr, kalau Anda orang tua memilih nama, maka pilihlah nama yang jangan Anda bertanya kepada orang lain, karena saking jelasnya, seperti Abdullah, Abdul Rahman, Aisyah, Fatimah. Ya. Saking jelasnya, tidak perlu kita bertanya kepada orang lain ini boleh atau tidak. Di sebagian orang tua kadang-kadang, Ustaz, tolong Ustaz hadiah dari Ustaz sebuah nama untuk anak saya baru kelahiran anak. Dan saya pesan Ustaz, carikan nama yang Arab, nyentrik, Islami. Jarang manusia bernama dengannya. Ada, saya bilang, Ifrit. Arab dalam Al-Quran Islami, ya. jarang manusia bernama dengannya. Cari nama yang biasa gitu. Kenapa harus yang aneh-aneh? Yang kita harus bertanya bolehkah atau tidak, ya. Dan ada pepatah mengatakan likulli rajulin min ismihi nasib. Meskipun ini tidak secara mutlak, setiap orang ada bagian dari namanya. Nah, ketika Anda namai Abdullah, mudah-mudahan dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdul Razzaq. Mudah-mudahan dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan semisalnya. Meskipun itu tidak mutlak, karena ada bernama Abdullah Rasul munafikin, dekatnya orang kafir, orang munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Nah, tapi itu tidak apa namanya? Tidak mutlak seperti itu. Apakah tepat menyebut masa lalu kalam masa lalu kelam kita sebagai masa jahiliyah? Ini bagus pertanyaannya. Jawabannya perhatikan baik-baik. Saya ingin mendudukkan beberapa permasalahan. Ini kadang-kadang sebagian kawan-kawan kaum muslimin memakai istilah yang mereka tidak paham. Seperti misalkan my hijrah, my adventure. Para ikhwan, hijrah itu dikenal secara bahasa dari kata hajar yuhaji, yang artinya berpindah, intaqala yattaqil, berpindah secara bahasa. Secara istilah syariat, hijrah adalah berpindah dari perkampungan kafir kepada perkampungan Islam. Dalam hal ini, dahulu kota Mekah adalah perkampungan kekufuran, pindah ke kota Madinah perkampungan Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Kenapa? Siapa yang tahu? Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Kenapa? Karena kota Mekah sudah menjadi daerah Islam, ya. Nah, kata hijrah ini hati-hati penggunaannya. Sebenarnya hijrah yang digunakan oleh anak muda sekarang adalah bertobat, sama saja dia, tobat, ya, kembali ke jalan Allah yang benar, kembali taat, kembali jauhi maksiat, itu namanya hijrah. Maka saya ingin mengingatkan sebagian orang memakai kata hijrah ini sebelum saya masuk jahiliyah, ya, memakai kata hijrah untuk bertobat dari sebuah maksiat. Padahal hijrah dahulu digunakan untuk kekufuran, dari kekufuran kepada keislaman. Padahal maksiat yang dia lakukan bukan kekufuran, seperti minum khamar, mentakau tubuh, main wanita, berzina, berjudi, bukan kekufuran. Itu maksiat, dosa besar. Kita tidak seperti kaum Khawarij yang menganggap pelaku dosa besar kafir. Makanya hati-hati dalam memakai kata hijrah. Ini saya diingatkan oleh Ustaz saya, Ustaz Al-Fadhil Dr. Muhammad Arifin Badi. Hati-hati memakai kata hijrah itu. Jangan dianggap bahwa orang yang bertobat dari dosa itu dia sedang berhijrah. Berarti dosanya itu penyebab kekufuran. Itu keyakinan kaum apa? Hati-hati. Tapi Ustaz, bolehkah pakai kata itu hijrah? Tidak mengapa, asalkan benar-benar dipahami. Ya, bukan berarti dosa yang terdahulu adalah kekufuran. Minum khamar bukan kekufuran. Berjudi bukan kekufuran, meskipun dia juga dosa besar. Berzina bukan kekufuran, meskipun dosa besar. Hati-hati memakai kata hijrah. Nah, sama dengan ini. Masa lalu yang kelam disebut sebagai masa jahiliyah. Nanti saya akan bahas pada ikhwan. Tadi sebenarnya masih ada mukadimah salah satunya ini. Anda takut antum bosan gitu loh. Mana ini materinya, cuma mukadimah aja. Salah satunya ini adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang di dalam dirinya tidak ada bai'at, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Intinya adalah, apakah dosa yang terdahulu disebut jahiliyah? Maka kita katakan bisa dipakai, terkadang, tetapi secara mutlak tidak bisa. Karena jahiliyah bermacam-macam. Ada yang derajatnya kekufuran, ada yang derajatnya dosa besar, ada yang derajatnya maksiat. Ya, makanya saya artikan tadi jahiliyah adalah sesuatu keyakinan dan perbuatan yang ada sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kezaliman dan kekufuran. Ya. Nah, itu maka Ustaz, bisakah tepat menyebut masa lalu sebagai masa jahiliyah? Tergantung. Jahiliyah apa dulu? Ya, kalau seandainya dia kekufuran, maka bisa disebutkan masa jahiliyah. Karena kekufuran adalah dosa yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW dengan Islam. Meratapi mayat yang seperti apa yang dilarang oleh syariat. Maka jawabannya, Rasulullah SAW bersabda, An-na'iha idza lam tatub qabla mautiha tuqamu alaihi sirbal min qatirat wa dir'un min jarab. Seorang wanita yang meratapi mayat terlalu berlebih-lebihan. Nanti saya akan sebutkan kenapa disebutkan wanita di sini secara khusus. Seorang wanita yang terlalu meratapi mayat terlalu berlebih-lebihan, jika dia belum bertobat sebelum matinya, maka nanti di hari kiamat dia akan diberdirikan dengan memakai baju kurung dari ter. Ter itu aspal yang panas. Ya, kemudian memakai baju kurung dari ter yang penuh dengan kudis. Jadi dipakainya, maka dia akan membuat gatal segatal-gatal. Ini bahayanya wanita yang meratapi dengan wanita terlalu meratapi orang yang sudah meninggal. Taib. Kenapa disebutkan wanita? Karena kebanyakan yang melakukan itu adalah orang perempuan. Apa jenis peratapan yang terlalu berlebihan? Apakah menangis termasuk meratapi? Maka jawabannya iya, jika lebih dari 3 hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati keluarga Ja'far di antara istri dan anak-anaknya menangis atas kematian Ja'far bin Abdul Muttalib. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, La taf'alu ba'da thalath, jangan kalian lakukan setelah 3 hari. Menunjukkan bahwa termasuk perbuatan meratapi mayat terlalu berlebih-lebihan menangis setelah 3 hari. Satu. Yang kedua, termasuk daripada perbuatan meratapi mayat terlalu berlebih-lebihan, Rasulullah SAW bersabda, La'anallahul haliqah wasyaqah. Allah melaknat wanita-wanita yang menggundur rambutnya gara-gara keluarganya meninggal. Dan Allah melaknat wanita-wanita yang merobek baju-bajunya gara-gara keluarganya meninggal. Wassaliqah. Dan Allah melaknat wanita-wanita yang berteriak-teriak dengan kencang gara-gara dia mendapatkan musibah. Ini contoh meratapi. Di antaranya juga disebutkan dalam hadis Rasul, contoh meratapi terlalu berlebihan adalah menempeleng wajah. Seperti kaum syaraf itu, tempeleng wajah-wajah. Ya. Itu orang stres itu. Stres. Ya. Mungkin putus asa dengan kehidupannya, melamar perempuan enggak jadi-jadi. Stres. Maka Rasul SAW mengatakan, "Laisa minna man latamal qudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'al jahiliyah." Bukan dari kami orang yang menempeleng wajah. Ini perhatikan juga para suami. Ya. Hati-hati kalau marah terhadap istri, jangan suka menempeleng. Tidak diperbolehkan menempeleng wajah. Boleh memukul tetapi tidak di wajah. Ya. Jangan sampai beraninya cuma sama perempuan. Kalau berani sama preman tanah abang. Ya. Maka tidak boleh, bukan dari kami orang yang menempeleng wajah, merobek baju dan mengucapkan slogan-slogan jahiliyah. Apa itu maksudnya slogan-slogan jahiliyah? Ini sering terjadi di masyarakat, yaitu apabila ada orang yang meninggal, Kemudian dia menceritakan di tengah orang-orang yang mau sholat kebaikan bapaknya sambil menangis-nangis. Sering terjadi seperti itu? Nah, itu tidak. Itu kebiasaan kaum jahiliyah. Allahu a'lam. Penampilan jahiliyah yang seperti apa yang tidak boleh kita ikuti? Cara berpakaian, cara bisnis, cara makan. Contohnya, insya Allah lewat semua ini. Ya, insya Allah akan kita pelajari. Yang jelas, saya akan sebutkan beberapa contoh cara berpakaian. Di antaranya adalah isbal. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Cara bisnis di antaranya adalah berlaku riba. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, wa inna ribal jahiliyati maudhu'un tahta qadamayya. Sesungguhnya riba yang dilakukan oleh kaum jahiliyah terletak di bawah kedua kakiku, maksudnya dibatalkan, tidak dianggap, dihina. Tapi riba jahiliyah bagaimana? Itu riba hutang, rentenir di zaman sekarang, persis seperti itu. Tidak mampu bayar, maka dia katakan taqdi am tarbi. Kamu bayar, mau bayar hutang enggak? Kalau sudah jatuh tempo, dia katakan mau bayar hutang enggak? Kalau enggak bayar hutang, ditambah lagi hutangnya. Sedangkan modalnya enggak dikasih, hitungannya ditambah. Itu kebiasaan kaum jahiliyah. Terjadi gak di masyarakat? Ya. Adapun cara makan, maka cara makan jahiliyah ini biasanya kita makan sambil mengangkat mangkok, ya. Sebagian ulama memakruhkan itu. Kenapa? Karena kebiasaan kaum jahiliyah mereka mempunyai tempat tinggi begitu. Kemudian mereka letakkan bejana atau piring di situ sehingga mereka makan. Jadi mereka enggak nunduk, makanya penuh dengan kesombongan. Maka sebagian ulama memakruhkan itu, mengangkatnya ya kalau tidak diperlukan. Lebih baik dia santun untuk memakan. Wallahu a'lam. Ini contoh-contoh saja. Saya sejak kecil sampai besar diurus oleh nenek. Kepada siapakah saya harus berbakti? Kepada kedua orang tua. Anda tidak akan pernah ada tanpa orang tua. Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wali walidayka wa ilayyal marji." Bersyukurlah kepadaku, yaitu Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Ini masih mending disebutkan nenek di sini. Ada kadang-kadang pertanyaan yang saya tidak masuk akal. Apakah hukumnya sama ibu kandung dengan ibu mertua? Ya jelas beda. Ya, gak sama baktinya, gak sama. Karena ibu kandung mengandung kita 9 bulan. Wahnan ala wahnin, semakin letih, semakin letih. Kurhan, semakin capek. Ya, ada yang mempunyai istri tahu bagaimana seorang istri ketika semakin besar tidak bisa tidur terlentang, harus berbaring. Ya, semakin letih, semakin capek. Ketua jomblo nggak paham dia masalah. Maka pada saat itu tidak sama. Kemudian melahirkan setengah hidup melahirkannya. Itu pun kalau seandainya dia selamat setelah melahirkan. Kemudian setelah melahirkan belum cukup, menyusui, disapi setelah 2 tahun, kurang apa coba? Kemudian ditanya apakah sama dengan ibu mertua? Ya beda. Ya ini masih mending nenek ini. Tetapi dengan begitu tetap kita juga berbuat baik kepada nenek, karena mereka adalah rahim kita, yaitu yang darinya keluar ibu atau bapak kita. Wallahu a'lam. Sedikit tentang rahim alaihi. Kita itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada dzil qurba, para kerabat, para rahim. Sebagian orang keliru di zaman sekarang, kalau sama teman baiknya luar biasa. Tapi kalau sama orang yang ada hubungan rahim, saya beri contoh rahim ini karena disebutkan ini. Rahim itu adalah yang merupakan pokok keturunan, seperti bapak, kakek, terus ke atas buyut, terus ke atas biyut, ya. Atau cabang keturunan, yaitu anak, cucu, cicit, terus ke bawah. Atau ranting keturunan, seperti saudara kandung, kakak, adik, saudara sebapak, saudara seibu, atau paman, atau keponakan. Itu semua rahim, ya. Rahim-rahim ini Anda lebih wajib untuk Anda sambung hubungannya dibandingkan orang lain. Hatta ustaz, meskipun ustaz, kadang sebagian orang itu sangat semangat dengan orang lain, tetapi dengan rahimnya dia putus hubungan. Kalaupun ngasih, ngasih sekedarnya. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Ada apa dek? Itu kak, di rumah ada kulkas, ambil aja kak, itu hadiah buat kakak, tapi bawa dulu ke servis ya. Artinya ngasih kepada rahim yang bukan baru, menyulitkan rahim, ini tidak benar. Sedangkan kepada orang lain terlalu berlebihan. Jadi nenek ini tetap harus tetap berbuat baik, tetapi orang tua lebih wajib untuk dibaktihi. Saya pekerja swasta meninggalkan pekerjaan karena suasana kantor enggak bisa menegakkan sholat lima waktu di masjid. Saya keluar kerja, apakah akan Allah ganti dengan yang lebih baik? Anak saya 3 paling besar mondok. Lalu? Maka jawabannya, yakin dengan Allah. Saya di sini melihat bahwa pekerjaannya ini tidak disebutkan di sini, pekerjaannya tidak halal. Semestinya dia mengkondisikan saja. Kalau seandainya sholat lima waktunya tidak bisa di masjid, maka dia kondisikan agar bisa di masjid atau agar bisa berjamaah. Selama pekerjaannya masih halal, maka jangan dia keluar semestinya. Tapi kalau seandainya tidak bisa sholat misalnya, atau tidak boleh sholat, saya pernah diundang orang di Jepang, ada kawan-kawan di sana kerja. Mereka mengatakan, "Ustaz, kami tidak boleh puasa." Maka saya bilang, "Pulang ke Indonesia biar puasa. Ngapain kalian di sini? Pulang ke Indonesia." Jadi, Ustaz, mereka itu mereka menyuruh kami begini, "Kamu tidak boleh puasa. Kalau kamu takut ketahuan manusia, nih saya kasih makan, kamu makan di pojok sana. Agar kamu tetap semangat bekerja karena orang puasa mungkin lemah." Maka pada saat itu dia harus berhenti, keluar. Nah kalau tidak bisa sholat, maka dia baru boleh keluar. Bisa, kalau pekerjaannya halal, permasalahannya adalah tidak bisa mengerjakan sholat lima waktu di masjid, maka pada saat itu dia bisa kondisikan, dia bisa berusaha. Selama pekerjaannya masih halal, maka semestinya tidak usah keluar. Baik. Kalau kita ganti pertanyaan, Ustaz, pekerjaannya haram, saya ingin keluar, apakah saya akan diganti dengan yang lebih baik? Maka kita katakan, kita percaya dengan hadis Rasul di riwayat Imam Ahmad, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a billah illa 'abdaka Allahu khairan min." Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan menggantinya yang lebih baik. Cuma perhatikan ini penting. Ada pernah orang bertanya, "Ustaz, saya sudah 3 bulan ini berhenti bekerja gara-gara saya mendengar video Ustaz yang teriak-teriak itu, tinggalkan yang haram, dan saya berharap diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Cuma sudah 3 bulan ini saya morat-marit, mana janjimu Ustaz?" Ini saya yang disalahin. Maka saya jawab begini, wahai saudara, Anda ketika meninggal, ini jawabannya, jawaban bagi yang meninggalkan yang haram, akan tetapi belum, dia anggap dirinya belum dapat yang lebih baik. Jawaban yang satu, ketika Anda meninggalkan yang haram, kemudian Anda belum dapat, ketika Anda meninggalkan yang haram, apa tujuannya? Maka dia menjawab, "Karena saya takut laknat Allah, Ustaz." Bukankah tujuannya itu akhirat? Takut laknat Allah. Lalu kenapa sekarang Anda mencari dunia? Dapat jawabannya? Ya? Kenapa? Makanya saya tidak terlalu excited dengan orang-orang yang Ustaz, alhamdulillah saya berhenti bekerja di bank dan sekarang saya lebih sukses. Bukan itu tujuan Anda meninggalkan yang haram. Tujuan Anda agar selamat di mana? Di akhirat. Itu tujuan utama. Adapun memang diganti dengan Allah kebaikan, maka tidak mesti kebaikannya harus selalu harta. Dan ini jawaban kedua. Tidak mesti kebaikannya harus selalu harta. Seperti yang ini. Orang yang kadang-kadang bekerja di pekerjaan yang haram, dia hartanya tidak berkah, membuat dirinya pun malas untuk beramal. Dan itu banyak kejadian. Orang-orang yang bekerja di pekerjaan yang haram, dia penghasilannya mungkin 50 juta per bulan, 100 juta per bulan, bersih. Tapi tidak pernah menginjakan kakinya di tanah suci. Menginjakan kakinya di tanah kafir, iya. Pergi ke luar negeri atau luarnya luar negeri. Itu gimana itu? Yang keluar ribuan dolar. Oh, tenang aja, enggak ada pikiran, tapi giliran ingin pergi ke tanah suci mencari travel yang paling murah. Ya, ada 10 jutaan sampai Jeddah naik unta. Saya subhanallah. Ya. Maka ahibati hafizakumullah taala, saya katakan kepada orang tersebut, yang pertama, Anda meninggalkannya karena Allah untuk akhirat, selamat di akhirat. Kenapa kemudian cari dunia? Yang kedua, kadang-kadang ketika Rasulullah SAW bersabda, kecuali Allah akan gantikan yang lebih baik, tidak mesti harus selalu harta. Indahnya seseorang berdoa, nikmatnya hati khusyuk tatkala dia sholat, itu lebih nikmat dibandingkan dunia dan seisinya. Jawaban yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika Anda belum sukses saat meninggalkan yang haram, kemudian belum digantikan oleh Allah menurut Anda dengan yang lebih baik, maka ketahui baik-baik bahwasanya mungkin itu adalah penghapus dosa atas dosa yang Anda pernah lakukan sebelumnya. Paham ya? Jadi jangan dimarahin lagi saya ini. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberi ustaz, memberkahi ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Apa maksud sikap kaum muhajirin dan ansar yang Rasul katakan bahwa sikap tersebut termasuk sifat jahiliyah ketika mereka saling memanggil orang-orang dengan golongan mereka sendiri? Apakah berormas atau berpartai termasuk sifat jahiliyah? Banyak wah, ahibati hafizakumullah. Maksud kaum ansar ketika memanggil, seorang ansar memanggil, ya lal ansar, wahai kaum ansar, ayo kumpul di sini, kita hanya kaum ansar. Kemudian orang muhajir mengatakan, ya lal muhajir, wahai kaum muhajir, ayo kita kumpul di sini. Ya, maksud mereka berkata seperti itu adalah ingin membanggakan kelompok mereka masing-masing. Maka nanti ada kebiasaan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dari kebiasaan kaum jahiliyah adalah berkelompok-kelompok, tidak berjamaah. Berkelompok-berkelompok, bercerai-berai dengan kelompoknya. Saling membanggakan dengan kelompoknya. Saling loyal terhadap kelompoknya bukan terhadap Islam. Nah, itu yang terjadi pada kelompok-kelompok yang ada di tengah masyarakat. Makanya Islam senantiasa alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Hendaknya kalian dengan kesatuan kaum muslimin, sesungguhnya Allah selalu bersama kesatuan kaum muslimin. Ini ahibati hafizakumullah taala. Baik, kalau ditanya apakah berormas atau berpartai termasuk sifat jahiliyah, maka ormas, organisasi masyarakat, ini adalah sebuah sarana yang seseorang berkumpul untuk mencapai sebuah tujuan. Maka apabila tujuan itu adalah baik, maka dia baik. Jika tujuannya buruk, maka dia buruk. Ya, seperti itu. Cuma kelompok-kelompok masyarakat sangat kental dengan sifat fanatik. Makanya lebih baik menjauhi berkelompok-berkelompok. Ya, apalagi masuk ke dalam partai politik yang tidak lain tujuannya adalah hanya murni duniawi. Wallahu a'lam. Bagaimana meyakinkan orang tua agar saya dapat menikah? Orang tua beralasan karena merasa kurangnya biaya untuk nikah karena saya merasa sudah wajib nikah. Maka cara meyakinkannya, diyakinkan. Ada orang bertanya sama saya, Ustaz, bagaimana cara menghafal Al-Quran? Dihafal. Gimana? Masa dipandangin doang, berangan-angan menghafal? Enggak, diyakinkan orang tuanya. Maka saya katakan, disebutkan kepada orang tua bahwa saya sudah merasa wajib untuk menikah karena sudah tidak tahan untuk melakukan hal yang dilakukan oleh suami istri. Daripada saya berzina, maka saya mau menikah. Satu. Jadi jelaskan masalah itu. Yang kedua, dijelaskan tentang keuangan. Keuangan selama Anda bekerja, kemudian bisa memberikan nafkah kepada istri Anda, maka seseorang disyariatkan untuk menikah. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang diantara kalian sanggup untuk ba'ah? Ba'ah di sini adalah menafkahi istri lahir batin. Itu namanya ba'ah. Baik di atas ranjang dia bisa, ataupun dengan uang, dengan nafkah, infak dia bisa. Maka ini adalah orang yang diperintahkan untuk menikah. Nah, kalau seandainya orang tua mengatakan kurang masih duitnya, maka kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun haqqun 'ala Allahi 'aunu." Tiga orang yang Allah wajib menolong mereka. Salah satu dari tiga orang tersebut, "An-nakihu alladhi yuridu al-'afa." Seorang yang menikah yang menginginkan menjaga kesucian, terutama di zaman sekarang. Syahwat di mana-mana. Bukan hanya keluar rumah, di dalam rumah kita dapat syahwat. Dengan gawai kita. Ya. Dengan gawai kita. Dan saya sering mengatakan dalam hari-hari ini, jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat dari maksiat saat sendirian. Enggak jaminan. Ya. Jenggot panjang bukan jaminan. Yang menjadi jaminan adalah muraqabatullah. Merasa diawasi, didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihat engkau saat engkau berdiri dan ketika engkau sujud. Allah tahu. Maka hati-hati para ikhwan, terutama dosa sendirian. Terutama yang belum menikah. Karena dosa itu akan merentet kepada yang lain. Melihat yang diharapkan, kemudian melakukan ini dan itu, sampai kepada berbuat zina. Maka sebutkan itu kepada orang tua. Dan saya berpesan, selama Anda bisa mencari nafkah, ya, tidak mesti harus kaya raya mencari nafkah. Karena yang dituntut adalah bekerja agar bisa menafkahi. Bukan yang dituntut Anda harus menjadi saudagar kaya. Lihat Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Artinya, hendaknya seorang suami memberikan nafkah sesuai dengan keluasan rezekinya. Sesuai dengan keluasan rezekinya. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka berikanlah sesuai dengan kesanggupan. Itu yang dituntut dari kita. Bukan harus memberikan sebanyak mungkin, tidak, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Dan untuk nafkah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Iltamisul ghina fi nikah." Artinya, carilah kekayaan dengan menikah. Ah, belum. Nikah belum. Cari kekayaan dengan menikah. Ya. Allah berfirman, "Iyyakunu fuqara'a yughnihimullah." Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka saat mereka menikah. Cukup, sudah jam 8.30. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Ada yang mau masuk Islam katanya. Ada sana. Sebelah. Betul. Silakan. Mohon dipegang mikrofon. Sebelumnya ini ada saudara kita yang ingin masuk dalam agama Islam, begitu ya Pak? Ya. Namanya siapa? Robert. Namanya Robert. Asal agamanya sebelumnya Kristen. Iya. Kita langsung saja. Dan sebelumnya mungkin Robert sudah mendalami tentang Islam, sudah mengetahui tentang makna syahadat, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, sudah paham ya. Dan masuk Islamnya Bapak Robert tidak ada paksaan sedikit pun. Ya, baik. Kita sekarang mengucapkan syahadat sebagaimana syarat masuk dalam agama Islam, maka mohon diikuti perkataan saya. Asyhadu, asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersyahadat bahwa Allah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Dan saya bersyahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Takbir. Takbir. Takbir. Sekarang Bapak Robert sudah menjadi saudara kita dalam agama Islam, saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga beliau diberikan istiqamah di dalam agama dan diberikan husnul khatimah. Dan secara khusus saya berpesan kepada Bapak Robert dan juga kepada kita semua, dalamilah agama Islam dengan sebenar-benarnya dan kemudian amalkan dengan sebenar-benarnya. Karena Islam dibangun di atas ilmu dan amal. Ini yang bisa kita sampaikan. Dan silakan berikan selamat dengan Bapak Robert. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.